Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa lughatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin, hadirat, ya, jamaah Masjid Salman yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, meskipun kita semua saya yakin sedang lapar, ya. Ada yang gak lapar? Kita berkumpul di sini ya dengan semangat untuk thalabul ilmi, untuk bersama-sama mencari ilmu, mengharap ridho Allah SWT. Mudah-mudahan ini bagian dari ibadah kita yang sangat kita harapkan diterima amalnya ya di bulan yang mulia ini. Baik, hadirin saudara sekalian, sebetulnya terus terang saya enggak begitu paham ya materi yang kita bahas. Sebetulnya Islam dalam cara apa, menjadikan Islam sebagai cara pandang rahmatan alamin, tapi saya nebak-nebak aja kira-kira maunya panitia beginilah. Pokoknya Islam itu harus jadi rahmatan alamin, kira-kira begitu. Karena sekarang ini banyak orang yang ngomong Islam itu rahmatan alamin. Bahkan sudah ada istilah yang disatukan gitu ya. Jadi Islam rahmatan alamin. Ya, pernah saya tanya, apakah ada Islam yang tidak rahmatan alamin? Ya, jadi kalau kita tambah Islam rahmatan lil alamin, itu kan seperti kita nambah Islam damai. Sekarang masalahnya, apakah ada Islam yang tidak damai? Ya, jadi makanya ini tidak menjadi nomenklatur ya, tidak menjadi nama agama baru. Sebab kalau kita tambah nama Islam rahmatan lil alamin, itu berarti jadi nama agama baru dong. Wong di Quran namanya waraditu lakumul islama dinan kan. Jadi aku apa namanya ridhoi Islam sebagai agama. Yang di nama resminya itu Islam gitu. Jadi jangan kita tambah-tambah. Ya. Nanti Islam itu memang indah ya. Nanti kita tambah Islam indah. Kan enggak enak juga gitu. Jadi Islam itu memang rahmatan lil alamin itu sudah sifat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau tidak rahmatan alamin berarti bukan Islam. Itu saja kan masalahnya. Islam itu pasti rahmatan alamin. Kalau loh kok dia tidak rahmatan lil alamin, pasti bukan Islam. Hanya masalahnya rahmatan lil alamin itu pakai cara pandang siapa. Nah, itulah yang orang bisa berbeda ya, tergantung pada world view-nya tadi, pada cara pandangnya. Sebab makna rahmatan lil alamin itu beda-beda kan. Ya, bagi koruptor ya ditangkap masuk penjara itu enggak rahmatan lil alamin gitu kan. Bagi teroris sama polisi beda perspektifnya rahmatan lil alamin itu. Ya, bagi orang komunis ya sama orang muslim beda lagi perspektif. Dia sama-sama menjadi rahmat bagi seluruh alam ya. Jadi memang perspektif rahmatan lil alamin itu harus mengikuti cara tolok ukurnya Islam juga. Ya, sepadan orang bisa tidak paham. Pernah ada saya ungkap di sini juga pertanyaan seorang anak muda ya, masih SMA, tanya ke saya, Pak adil nggak Pak Allah memasukkan ke dalam surga ya, orang-orang jahat hanya karena dia beragama Islam ya. Apakah adil Allah memasukkan ke dalam neraka orang-orang baik hanya karena dia tidak beragama Islam? Sekarang ini banyak ucapan-ucapan yang aneh-aneh. Ada tokoh yang ngomong pemimpin kafir yang jujur lebih baik daripada pemimpin muslim yang korupsi. Nah, jadi orang jadi ragu. Yang sebetulnya yang pemimpin kafir yang jujur itu siapa? Ya, pemimpin muslim yang korupsi itu siapa? Kenapa harus dibandingkan begitu? Gitu kan? Ini kan logika akhirnya, kita main logikanya di situ. Jadi sekarang karena ini menjadi masalah besar ya. Kita ini sekarang hidup di dalam satu zaman yang oleh Profesor Syed Naqib Al-Attas ya, pakar bahasa Melayu, kita ini hidup di zaman yang beliau sebut sebagai de-Islamization of language. Proses de-Islamisasi bahasa. Jadi kita umat Islam ini dijauhkan pemahaman kita dari pemahaman Islam yang benar karena bahasa sudah dirusak. kita memahami sesuatu dari bahasa. Dan kalau bahasanya rusak, maka pemahaman kita jadi rusak juga. Nah, bahasa itu rusak ketika, menurut beliau, istilah-istilah penting di dalam Islam itu telah dirubah maknanya, tidak sesuai lagi dengan makna yang seharusnya. Istilah iman, istilah Islam, istilah kafir, istilah munafik, istilah sholat, zakat, saum, ya haji, ya. Kemudian istilah adil, adab, hikmah, musyawarah, itu gak difahami lagi. Sehingga kalau kita sudah tidak paham kata-kata kunci dalam Islam ini, pemahaman tentang Islam pun kabur. Istilah ilmu misalnya, itu udah kacau, ya. Saya sering mengatakan misalnya kan, kalau dibacakan riwayat pendidikan gitu kan. Mesti kan yang dibacakan riwayat pendidikan itu kan dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ini kan kacau, ya. Kalau begitu, kalau itu kata namanya pendidikan, berarti para sahabat Nabi itu tidak berpendidikan. Karena di masa Nabi gak pernah dia kuliah sekolah SD, SMP, SMA gitu kan. Jadi yang ketika dikatakan oleh Rasulullah, talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, mencari ilmu itu wajib. Orang sekarang mengartikan hadis itu dengan cari sekolah. Yang wajib itu cari sekolah. Padahal diperintahkan Rasulullah cari ilmu, bukan talabul madrasah. Talabul ilmi, kok kamu cari sekolah sih? Apa Nabi perintahkan talabul madrasah? Enggak, kamu disuruh cari ilmu. Ya, ini cari sekolah. Di sekolah bukan cari ilmu dia, cari jodoh. Jadi ini kan jadi kacau gitu. Di sekolah cari ijazah gitu loh, ya kan, cari jodoh. Kamu di sekolah itu mau ngapain? Kalau cari ilmu enggak begitu. Ya kan, kalau cari ilmu dia belajar ilmu sungguh-sungguh. Karena untuk dapat ilmu enggak mudah, kata Imam Syafi'i, kamu enggak dapat ilmu kecuali dengan 6 hal. Pertama dzaka'in, kecerdasan, 2 wahirsin, tamak ilmu, haus ilmu. Kamu enggak akan dapat ilmu kalau kamu tidak haus. Ya gitu ya. Wastibarin dan sabar, wabulghatin dan pengorbanan biaya. Ya, wa irsyadi ustadzin dan bimbingan guru. Wa tuli zamanin dan waktunya lama gitu. Itu syarat cari ilmu. Lantanalal ilma illa bisittatin. Kamu enggak pernah akan meraih ilmu kecuali dengan 6 hal itu. Jadi kacau gitu kan, enggak paham ilmu itu apa sih gitu. Ketika dia, kamu cari ilmu. Ilmu apa? Maka sering mahasiswa saya tanya di pendidikan Islam, di mahasiswa saya S2, S3, saya tanya, apa sih yang sebetulnya wajib ilmu yang kita cari itu ilmu apa sih? Karena enggak tahu, enggak bisa kan kita jalankan perintah Nabi kan. Kalau kita diperintahkan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, jelas gitu kan. Saya tahu, oh saya wajib puasa, jelas. Ya, ini caranya, ini tahu. Tapi ketika kita diperintahkan Rasulullah mencari ilmu itu wajib. Ayo coba. Ya, gimana menerjemahkan hadis Nabi itu? Ya, ketika Al-Qur'an mengatakan wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Jika kamu memberikan keputusan kepada manusia, putuskanlah dengan adil. Adil itu apa? Ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Ya, berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi kita enggak akan bisa takwa, meraih derajat takwa dalam Ramadan dan sudah Ramadan kalau kita enggak berlaku adil. Gitu. Karena adil itu dekat dengan takwa. Adil enggak ngerti apa artinya adil. Nah, gitu. Adil enggak, ya. Anak pinter kuliah di ITB, lulus enggak bisa bahasa Arab. Adil enggak? Tapi bisa bahasa Inggris. Adil enggak? Nah, berani enggak jawab? Ya kan? Kalau menurut saya tidak adil, zalim itu. Kebangetan kalau orang Jawa bilang gitu. Kebangetan kamu itu. Masa sudah mahasiswa ITB arti Al-Fatihah aja enggak ngerti, arti bacaan salat enggak ngerti. Lah kamu hidup selama ini ngapain aja? Ilmu yang kamu cari itu apa? Ya setelah saya menekuni bidang pendidikan Islam ini, saya keluar masuk pesantren, sekolah-sekolah Islam. Jadi kamu 12 tahun sekolah SD, SMP, SMA itu mau apa? Keahlian kamu apa? Oh, dapat ahli apa? Ahli menjawab soal. ya, untuk masuk ITB gitu loh. Jadi itu keahliannya 12 tahun itu udah ditambah dengan bimbel itu. Ya 12 tahun itu gitu. Karena SMA enggak cukup. Gitu. Itu tambah dengan bimbel lagi untuk masuk. Bagus masuk ITB, tapi adil enggak? Nah, itu penting harus dijawab. Makanya manusia itu kan dikatakan dalam Al-Qur'an innal insana dzaluman jahula. Manusia itu ya, kita ini semuanya zolim, harus kita akui. Saya itu termasuk zolim juga, zolim oleh nafsi. Ya, karena ya seringlah melakukan kezoliman, ya, sampai akhirnya struktur tulang, daging dan lemak saya tidak seimbang. Itu zolim itu. Ya, jadi berat saya sekarang sebelum puasa kemarin 82. Harusnya nanti setelah Ramadan harusnya turun gitu loh. Tapi berapa hari ini kok enggak turun-turun, saya heran juga. Nah, itu berarti secara alhamdulillahnya ukuran sukses puasa bukan itu. Iya kan? Kan perintah Allah itu la'allakum tatakun, ya. Bukan berpuasalah kamu supaya kurus, gitu loh, ya kan? Enggak. Jadi itu enggak termasuk kriteria suksesnya puasa itu. Ya, kalau puasa kok saya tambah gemuk berarti gagal dong puasa saya, enggak. Puasa itu nanti kriterianya ada sendiri, ya. Makanya begitu Allah perintahkan la'allakum tatakun juga kita enggak jelas. Karena tadi bahasa takwa itu sudah kacau. Pendidikan nasional bilang tujuan pendidikan nasional bentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Itu tujuan pendidikan nasional. Sama pendidikan tinggi juga begitu, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Tapi kalau Anda lulus ITB, sudah lulus belum? Sudah, belum ya? Itu kalau mau ujian skripsi misalnya, pengujinya nanya enggak? Kamu sudah sholat belum? Kan gitu kan? Kamu nyontek enggak? Ya, kamu jujur enggak? Kamu durhaka sama orang tua enggak? Kan itu mestinya dong. Pendidikan tinggi tujuannya itu. Terus untuk apa ditulis? Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia beriman, bertakwa. Untuk apa undang-undang itu dibuat? Itulah. Ya, kata Mohtar Lubis dulu, budayawan hebat dulu, pemimpin Indonesia Raya, salah satu ciri manusia Indonesia nomor 4. Nomor satunya, ciri manusia Indonesia itu munafik. Beda yang diomongkan dengan yang dikerjakan. Itu ciri manusia Indonesia, tapi Bandung enggak termasuk. Ya, itu ciri manusia Indonesia, bukan manusia Bandung, ya. Ya, itu, ya. Yang keempat, manusia Indonesia itu suka mantra, kata dia. Suka bikin mantra-mantra. Mari kita berantas korupsi, ya. Tutwuri Handayani, gitu ya. Jadi engarso sung tulodo. Jadi itu jadi mantra, ya, diucapkan terus tapi enggak difahami. Ya, kayak begitu kan. Puasa, dengan puasa kita tingkatkan ketakwaan kita. Takwa itu apa gitu loh. Kok kamu ngomong takwa itu apa loh? Kalau kamu tahu takwa itu artinya kamu kejar itu takwa. Buktinya kamu enggak kok. Iya kan? Kita kan ngomong doang nih. Saya juga khotib ya, tiap Jumat saya kerjaan saya khutbah. Tapi saya sering merenung. Saya tuh banyak ngomong sampai ngeri saya baca bukunya Imam Al-Ghazali Ayyuhal Walad itu. Ya, Imam Ghazali mengatakan salah satu larangan yang beliau sampaikan ke muridnya itu jangan jadi tukang ngasih nasihat. Ya, jadi saya enggak ngasih nasihat ini. Imam Ghazali saya kecuali kamu sudah mengerjakan. Itu. Jadi kan berat. Jadi kalau orang ngomong apa? Orang takwa itu kan paling mulia dalam Al-Qur'an ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kita mengejar takwa, Anda mengejar jadi orang takwa. Ya, dengan Anda mengejar lulus ITB itu kerja kerasnya serius mana? Itu aja deh gampang-gampangannya. Ya. Padahal itu Allah udah bilang inna akramakum indallahi atqakum. Saya tanya sekarang, ayo kalau sekarang kalau ulama bikin kawinan, ya bikin kawinan nih, dia tulis di situ VIP, very important person, yang disebut VIP itu siapa? Ya. Apa ustadz dari kampung yang soleh, guru ngaji, gak terkenal gitu ya. Ngantri panjang, mau salaman sama ulama atau pejabat gitu ya. Tiba-tiba datang gubernur, datang wali kota, datang presiden, datang artis. Yang kira-kira didulukan itu yang mana? Selamat datang ustadz ini dari kampung mana bojong apalah gitu ya misalnya gitu. Orang nggak kenal terus datang Pak Gubernur, oh maaf Pak Gubernur ya ngantri dulu di sana, salamannya datangnya belakangan mau maju aja, Ini berat, ini berat. Jadi ngomong, kita tuh ngomong gampang, ya, ngomong takwa, takwa gampang. Islam rahmatanil alamin itu gampang itu ngomongnya. Tapi kalau suruh nerapin tuh loh, gimana sih kamu Islam jadi rahmatanil alamin itu? Wong nyatanya enggak kan gitu. Kita sekarang ini kan harus muter otak. Ya. Kalau kita ditanya, yang kamu banggakan dari Islam itu apa sih? Kok kamu masih Islam aja? Kamu kalah kok di mana-mana. Ya. Di Jakarta itu loh, orang muslimnya 80%. Ya, sekarang survei-survei katanya itu tetap saja 40% milih Ahok. Penceramah udah ceramah, pilih pemimpin muslim segala macam, diketawain. Wah, apa kenyataannya? Ya. Kok bisa itu loh? Orang Islam kok kalah di mana-mana? Kenapa? Enggak ditakuti juga, ngomong apa juga cuekin aja. Biasa Islam gitu. Jadi mari kita berpikir ya, karena ini untuk mikir kita ini. Kita yang tema kita ini berat. Jadi rahmatan alamin, kenyataannya kok enggak? Ya. Tapi masya Allah, saya tadi malam ya, terus terangin ya gitu ya, menonton prosesi pemakamannya Muhammad Ali di Amerika itu. Itu saya pun gak menyangka, saya gak ngikuti perkembangan Muhammad Ali mulai Parkinson sampai sekarang. Tapi tadi malam saya nonton, hebat sekali ya Muhammad Ali. Hebat sekali itu, sampai ya prosesinya Muhammad 30 kilo itu orang, apa namanya, di pinggir jalan. Itu luar biasa itu. Seorang Muhammad Ali itu gak usah kuliah di ITB ya. Itu cuma belajar gepuk-gepukan tok ya. Jadi belajar pukul-pukulan aja gitu. Jadi itu malah lebih unggul itu, dihormati orang loh. Iya kan? Jadi Anda lulus ITB belum tentu Anda pulang ke daerah disambut sama wali kota. Tapi kemarin saya lihat yang menang itu adu apa gelut itu di TV One itu pulang ke Minahasa, wali kotanya nyambut. Ya, jadi kalau Anda menang kontes dangdut ya, akademi itu Indosiar ya. Anda pulang, itu seluruh makhluk di daerah Anda nyambut itu. Ini zaman kenyataannya begini gitu. Jadi kita sekarang ngomong orang takwa, orang mulia, mana Pak? Islam itu rahmatan alamin. Nah ini kan, ini berat ini hidup kita ini. Jadi kita ngomong tuh gampang, tapi gimana mewujudkan ini jadi rahmatan alamin itu gak mudah. Tapi saya mengatakan justru yang gak mudah itu yang menarik. Kan gitu, ya kan? Saya mengatakan, oh, ya memang berat. Saya tanya sama profesor saya, Wan Muhammad Nur di Malaysia, Prof, berat ya didik akhlak itu ya, didik adab anak-anak itu. Prof Wan jawabannya bagus. Untuk itulah Nabi diutus katanya. Ya kalau gampang ngapain? Justru karena susah itu menarik. Saya pernah tanya, kok Anda menyebarkan pemikiran Islam, sedangkan yang liberal itu dibadanai oleh negara besar, dibiayai segala macam. Maka saya bilang, tantangannya kita terlalu berat. Saya bilang, itu yang menarik. Kalau musuh kita itu kecoa, kita gak usah berpikir, diinjek mati kan gitu. Tapi kalau yang kita hadapi singa, nah kita berpikir kan, yang kita hadapi ini serius ya, ini pemain lama ini ya, pemain kesesatan, pemain kemungkaran, ini pemain lama ini, iblis. Adam sudah mati, iblis masih hidup. Jadi memang berat gitu. Jadi kita menghadapi lawan gitu ya, yang gak main-main. Nah itu makanya kita disuruh beribadah, kita disuruh belajar ya dengan ilmu. Itu ada sekali. Jadi sebetulnya inilah yang saya sebut tadi ya, de-Islamization of language itu membuat kita kabur gitu ya. Akhirnya karena kita gak faham takwa, gak faham adil, gak faham makna ini, kita jadi gak tahu. Ya, pemahamannya sudah rusak. Dulu ulama kita mengislamkan Nusantara dengan bahasa Melayu diangkat, gitu ya, diberikan, dimasukkan kata-kata Islam. Sekarang orang lain merusak kita dengan bahasa. Nah celakanya lagi apa? Kita nggak tahu bahwa kita diserang. Buktinya tidak tahu apa? Buktinya hampir tidak ada anak pinter mau ambil kuliah jurusan bahasa Indonesia. Nah, sekarang bukti saya udah cek di SMA-SMA yang bagus-bagus ya. Anak saya nomor 3 itu menurut saya pinter. Saya suruh kuliah pendidikan sejarah. Itu dia sering ketemu orang, kamu kuliah apa? Pendidikan sejarah. Nanti jadi apa? Ya, jadi manusia saya bilang gitu. Jadi apa gitu. Mesti begitu kan. Nanti kerjanya di mana? Ya, kerja di mana saja mau kerja. Ya. Kamu jadi pejuang. Udah enggak usah mikir. Ini ke anak saya kan. Anak saya kan sekarang udah kuliah, 3 orang. Jadi saya bilang, "Ya sudah, kamu kuliah, jadi apa? Kamu kuliah yang benar, jadi orang pintar, jadi orang baik, jadi orang soleh. Jangan campuri Allah, rezeki itu dari Allah." Ya. Nanti saya kuliah di sini terus jadi orang kaya, belum tentu. Ya. Nanti kuliah apa geologi ya? Nah, geologi biasanya calon orang kaya biasanya. Tapi banyak juga lulusan geologi yang miskin. Ya. Biasanya kaya. Orang persepsinya kan begitu kan? Saya dulu juga begitu, saya di SMA dulu nomor satu. Saya juara satu. Persepsi orang tua saya, orang kampung, saya nomor satu, saya kuliah di IPB. Tapi saya masuk kuliah kedokteran hewan. Gak paham itu orang. Mau di kampung saya itu anjing dibunuh. Ya, dua yang gak boleh masuk itu, anjing sama orang kafir. Di kampung saya itu. Ya. Itu kampung saya kejem banget. Ya, waktu saya kecil itu kerjaannya membunuh anjing. Terus saya masuk kuliah kedokteran hewan. Pertama kali teman saya di kampung nanya, "Kamu pegang anjing dong?" Waduh, itu rasanya. Padahal saya masuk kuliah kedokteran hewan itu karena saya mau ngaji. Wah, di kedokteran hewan ini banyak pengajian. Itu aja saya pikiran saya, banyak pengajian. Itu ya kalau kuliah kan gampang ya. Merem juga lulus kan. Iya maksudnya saya ini jangan dicontoh ya. Kan tadi nanya ke saya, kok dari kedokteran hewan terus masuk hubungan internasional? Itu kan saya sambilan. Ya. Yang enggak ditulis nyari ilmu itu kan saya dari kecil kelas 4 SD saya sudah ngaji kitab. Saya sudah ngaji kitab Sulamut Taufik, Safinatun Najah itu SD. Di kampung saya dulu anak SMP seperti saya dulu saya sudah tamat Arba'in Nawawiyah, Bidayatul Hidayah itu SMP. Saya di SMA, saya di pesantren, saya sudah tamat takrib, Riyadhus Shalihin, Ta'limul Muta'lim, kitab kawin itu Uqudul Lujan itu saya tamat 3 kali itu di SMA. Ya karena di pondok dulu gitu harus ngaji itu. Ya, jadi tapi itu semua enggak masuk pendidikan itu. Enggak ada riwayat pendidikan kamu menamatkan kitab ini enggak ada. Padahal kalau bulan puasa begini dulu saya di SMA itu paling enggak tamat 10 kitab. Ya, Uqudul Lujan, Ta'limul Muta'lim, banyak kitab yang kita tamatkan waktu di pesantren itu. Enggak masuk ini karena dulu kita di pondok enggak pernah berpikir gitu, enggak pernah berpikir bahwa saya di pesantren itu 3 tahun. Saya madrasah diniyah itu 6 tahun. Enggak ada ijazah. Sama sekali enggak ada dan enggak terpikir gitu. Saya dulu di pondok itu saya ngaji sehari di pondok itu 4-5 kali sehari. Habis subuh ngaji, kemudian SMA jalan sekitar 1,5 kilo. Ya, kemudian setelah itu ngaji lagi sore, maghrib, isya. Itu tapi enggak terpikir harus itu nama saya di pondok juga enggak ada. Jadi pondok dulu itu yang saya katakan itu pendidikan luar biasa. Jadi datang ke pondok bilang sama Pak Kiai, "Saya mau ngaji, Pak Kiai." Udah, ya sudah cari kamar sendiri. Itu pondoknya enggak ada listriknya. Ya. Mandinya juga di kolam. Tidur juga di lantai, ubin, gak ada bantal. Anak saya di gontor, saya bilang, "Kamu di hotel ini. Masa pondok tidur pakai bantal?" Dulu kita gak ada. Kalau Anda mau sukses, jangan pakai kasur, jangan pakai bantal. Ya tidur aja di masjid ini, di Salman ini. Insya Allah, ya, jadi presiden. Dulu ibu saya begitu rumusnya. Saya bilang, "Bu, gini-gini." Malah ibu saya bilang, "Pokoknya kamu semakin menderita semakin sukses." Nah, itu rumusnya itu. Itu jarang itu orang tua begitu. Saya akhirnya anak saya juga tegel. Anak saya di pesantren ditempeleng sampai kendang telinganya pecah. Itu saya juga tegel. "Masih betah enggak kamu?" "Masih." "Ya terusin." "Masih betah." Yang saya ngajar di pesantren itu, kalau saya laporin yang nempeleng dikeluarin. Saya enggak laporin. Udah itu dinamika nyari ilmu gitu kan. Dibawa ke dokter sembuh, selesai. Jadi ini ya, jadi di Islamization of language sekali lagi itu adalah bagaimana kata-kata kunci itu hilang maknanya gitu. Akhirnya kita enggak tahu. Termasuk Islam. Jadi bingung sekarang kemarin antum bacakan mungkin ya, ada satu lembaga survei Ma'arif Institute kan bikin survei kota-kota paling Islami di Indonesia. Terpilih 3 kota paling Islami. 1 Jogja, 2 Bandung. Nah, itu Bandung itu masuk kota paling Islami itu. 3 Denpasar. Kota paling enggak Islami Padang. Ya, orang Padang ngamuk-ngamuk. Surveinya dari Ma'arif Institute. Penasihatnya lembaga itu Pak, pendirinya Pak Syafi'i Ma'arif, orang Padang juga. Kok bisa Denpasar masuk kota paling Islami, gimana? Ya. Jadi survei itu tentang Islam, tapi enggak kriteria Islam, definisi Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah enggak dimasukkan gitu. Hanya diukur misalnya dari kebersihan, penghormatan pada sesama, ketaatan hukum. Jadi nilai-nilai dikatakan nilai-nilai universal itu. Padahal definisi Islam itu sudah dikasih oleh Rasulullah, sampai oleh malaikat Jibril sendiri yang ngasih definisinya. Ya. Hadis yang sangat terkenal kan, malaikat Jibril menyamar jadi manusia, duduk di depan Rasulullah. Kemudian bertanya, waktu itu Rasulullah sedang mengajar sahabat. Nah ini pendidikan Rasulullah di situ, ya. Gak ada sekolah zaman Nabi itu. Gak ada ITB zaman Nabi itu. Tapi sahabat pintar-pintar. Ya, gak ada kuliah. Ulama pintar-pintar. Karena Rasulullah itu mendidik, itu menanamkan nilai. Dan menanamkan nilai itu dengan memberi contoh, memberi teladan. Ya, dalam setiap waktu, tidak mengenal waktu belajar, kapan saja waktu itu belajar. Ya, jadi sampai Rasulullah berhasil membangun satu masyarakat yang saya sebut sebagai scientific society, ya, masyarakat ilmiah, yaitu masyarakat yang haus ilmu. Ciri masyarakat haus ilmu itu, ya, itu adalah cirinya suka mencatat dan suka bertanya. Itu cirinya. Makanya para ulama dulu kalau dia datang ke satu masyarakat, kok nggak ada yang nanya dan nggak mencatat, nah pasti bodoh. Itu pasti bodoh. Itu berarti orang nggak suka ilmu. Gitu. Itu maka sahabat dulu itu cirinya adalah semangat mencatat. Sampai Rasulullah pernah mencegah la taktub anni ghairul Quran. Itu Rasulullah SAW itu berhasil mengubah budaya masyarakat Arab, ya, dari masyarakat yang tidak punya tradisi tulis menjadi masyarakat pembelajar. Hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Rasulullah itu pendidik yang sangat sukses. Ya, contoh guru yang luar biasa itu Nabi itu. Gitu. Jadi Rasulullah itu, kemudian orang ini kan datang kepada Rasulullah, ya, laki-laki ini tanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad ceritakan kepadaku tentang Islam, apa itu Islam? Kan dijawab Nabi, ya, al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhijjal bait man istata'a ilaihi sabila. Islam itu kata Rasulullah adalah bahwa kamu bersyahadat, kamu bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Itu definisi Islam yang pertama itu. Yang kedua, kamu menegakkan sholat, mendirikan sholat. Kamu menunaikan zakat, melaksanakan shaum dan haji. Kemudian Malaikat Jibril ini mengatakan sodakta. Ya, ini yang digambarkan dalam hadis itu, sahabat Nabi itu pada jengkel gitu. Ini laki-laki gak tahu diri, asal-usulnya dari mana gak jelas, nanya, manggilnya juga gak sopan, manggil ya Muhammad, gak ada waktu itu orang manggil Rasulullah itu namanya ya Muhammad, gak ada. Ini manggilnya gak sopan, ya Muhammad. Setelah dia jawab, bilang apa? Sodakta, bener kamu. Coba kalau ada orang nanya itu Anda apain? Ini nanya gini-gini, bener Ustaz? Coba kan marah itu kan. Itu sahabat daripada marah. Tapi Rasulullah diem. Tanya lagi, ya Muhammad akhbirni anil iman. Ijab al imanu antu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi, ya, wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarihi. Ya. Tanya lagi, bilang lagi, sodakta, benar kamu Muhammad. Ya. Akhbirni anil ihsan. Ijawab lagi, antabudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah pada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Ya, jika kamu tidak melihatnya maka pasti Allah melihatmu. Itu ihsan. Sodakta, benar kamu Muhammad. Dan seterusnya sampai tanda-tanda kiamat, akhirnya laki-laki ini pergi. Ya kan? Terus Rasulullah tanya pada sahabat, Siapa tadi, tahu enggak kamu? Man huwa? Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Rasul menjawab, huwa Jibril. Dia yang datang tadi Jibril. Yu'allimukum dinakum. Jibril itu ngajari kamu tentang agamamu. Coba ini sekarang. Definisi Islam, iman, ihsan, langsung malaikat Jibril yang ngajar. Dia Jibril ngajari kamu tentang agamamu. Makanya sekarang kita menghadapi problem karena justru definisi Islam yang sudah jelas selama ini gak pernah diperhatikan, sekarang dikaburkan. Kota paling islami Denpasar. Loh, kalau begitu orang Hindu bisa dong. Saya Hindu tapi saya islami. Ya gak mungkin. Gimana coba logikanya? Dia komunis sih tapi islami. Loh gimana? Nah, dia gak sholat, dia gak syahadat. Dulu semua orang Islam sama. Itu namanya Islamic Basic Vocabulary. Kamus dasar Islamnya sama. Jadi kalau dikatakan are you Muslim? Yes, I'm Muslim. Maknanya saya bersyahadat. Itu gerbang masuk Islam, gitu loh. Ini pengertian ini jangan salah, karena kalau kacau kayak begini nih, ya. Dengan islami enggak bisa. Kalau dia tidak bersyahadat, enggak bisa kita kan islami. Istilah ini istilah yang ada dalam Al-Qur'an, hadis yang dipakai para ulama kita, itu istilah yang baku, ya, enggak bisa kata Islam, meskipun makna bahasa Islam itu ya adalah damai, ya, pasrah, berserah diri, itu aman, aslama yusrimu islaman, berserah diri. Iya, tapi bukan itu makna istilahnya. Technical termnya adalah makna khusus Islam itu seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW tadi. Itu kan. Jadi kalau kita mau tahu tentang makna Islam, ya kembali ke situ. Sebab kata, oh, kita juga bisa menyebut gitu, misalnya, oh, Paus Fransiskus yang sekarang ini ya, itu seorang Katolik yang soleh, yang mukmin dan muttaqin, misalnya, enggak bisa. Meskipun makna bahasanya mukmin itu kan iman, ya kan, percaya. Dia juga memiliki istilah iman, ya kan. Kita enggak bisa mengatakan artinya. Misalnya Paus itu dakwah itu kan sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya mission, sama juga. Ya, tapi kita enggak bisa, Pak. Paus ini seorang mujahid dakwah yang Kristiani, enggak enak. Ya. Paus itu seorang Kristen Salafi. Ya, enggak cocok ya, karena itu istilah Islam gitu ya, jangan dipakai. Makanya kita juga jangan suka pakai istilah orang lain. Ya, oh, dia Islam radikal. Coba tanya, apa artinya radikal? Ayo buka kamusnya. Cocok enggak itu dipakai untuk Islam? Oh, dia Islam fundamentalis. Coba buka. Arti fundamentalis apa? Fundamentalis itu kan istilah untuk Yahudi dan Kristen. Di dalam Yahudi Kristen, orang fundamentalis Yahudi dan Kristen adalah orang yang menafsirkan Bible secara literal. Yang menafsirkan secara kontekstual itu yang liberal. Mereka dikotomis cara pandangnya. Sedangkan kita enggak bisa begitu, karena orang Islam itu menafsirkan Al-Qur'an ia teks dan konteks selalu bersama. Tidak bisa konteks meninggalkan teks, tidak bisa. Kalau kita lihat di dalam misalnya kitab Imamat ya, pasal 20 ayat 13 Perjanjian Lama, itu kan jelas sekali. Pasal 11 ayat 7 itu tentang babi yang diharamkan. Itu jelas. Jangan kamu makan dagingnya, jangan kamu sentuh bangkainya. Haram itu bagimu. Itu jelas. Tapi kok kenapa Kristen makan babi? Gitu. Padahal ayatnya jelas, jangan kamu makan dagingnya, jangan kamu sentuh bangkainya. Haram itu bagimu. Mereka bisa menjawab itu metafor. Maksudnya jangan ikuti sifat-sifat buruk pada babi itu. Enggak nyambung sebenarnya. Kalau kita kan jelas, hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Jelas. Ya, karena al-amru lil wujub. Kaidahnya begitu. Perintah itu menunjukkan yang wajib kecuali ada korina. Cara menafsirkannya beda. Jadi kalau kita ambil istilah orang lain untuk kita, kita akan confused juga. Ya, kacau juga dalam pengertian kita. Makanya kita harus hati-hati. Ini sekarang saya bicara istilah kan. Saya kita bilang rahmatil alamin. Rahmat, gambaran rahmatil alamin itu apa? Misalnya gitu. Akhirnya ya Islam itu damai, toleran. Islam bukan agama kekerasan. Kalau saya tanya, sekarang kalau ada perampok masuk rumah Anda, ya, dia tahu ini orang Islam damai ini yang masuk rumah ini, ya. Eh, kamu orang Islam ya? Islam itu damai ya. Enggak boleh menggunakan kekerasan ya, gitu loh. Kita dijajah dulu penjajah apa begitu? Ya, enggak boleh menggunakan kekerasan. Ya, Islam itu agama damai. Enggak bisa begitu. Karena Rasulullah itu kadang damai, kadang perang, tergantung situasi. Jadi kalau kita ambil misalnya ajaran Islam yang damai saja, enggak begitu. Sebab kadang-kadang untuk rahmatan alamin perlu kekerasan. Amerika aja pakai dalil itu kok, civis pacem para belum. Semboyan orang Romawi dulu. Civis pacem para belum, ya. Si itu jika, vi apa vis, follow vis itu jika ada berkehendak. Ya, if you want, jika kamu ingin damai, pacem dari pax. Jika kamu ingin damai, para belum, siapkanlah perang. Itu dalilnya negara di situ. Makanya Amerika itu bikin tentara paling kuat di dunia. Bikin persenjataan yang paling dahsyat dalam sejarah manusia itu Amerika sekarang ini. Alasannya apa? Untuk damai. Gitu loh. Jadi Anda mau damai tapi menyiapkan perang. Dalilnya begitu. Ada ayat Qur'annya itu dipakai Amerika malah. Ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Iyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Wa iyakum minkum mi'ah yaghlibu alfan. Minal ladzina kafaru fa innahum qaumun la yafqahun. Wahai nabi, siapkan orang mukmin untuk berperang. Ya, jika kamu ada 200 maaf, iyakum minkum isruna apa? 20 ya. Jika kamu ada 20 orang mukmin yang sabar, yaghlibu mi'atain, maka kamu akan mengalahkan 200. Ya, jika kamu ada alfan, maaf, mi'ah, 100 orang mukmin, yaghlibu alfan, kamu akan mengalahkan 1000 orang kafir. Yang apa? Orang mukmin yang sabar, fa innahum qaumun la yafqahun, karena mereka tidak paham. Jadi kualitas orang mukmin itu kalau perintah Al-Qur'an itu 10 kali lipatnya orang kafir. Sampai dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan sahabat Nabi itu berat karena harus menjalankan perintah Allah ini. Jadi kalau sedang sendirian dikeroyok 10 orang kafir itu enggak boleh lari. Karena kamu harus mengalahkan 10 orang. Sahabat ini merasa berat. Akhirnya dalam ayat berikutnya al-an khaffafallahu alaikum. Allah kemudian meringankan kamu karena kamu sudah punya kelemahan. Minimal kamu mengalahkan 2 orang kafir. Jadi orang mukmin itu kalau perintah Allah ya dalam Quran itu minimal 1 orang mengalahkan 2 orang. Nah itu ya. Jadi kenapa Muhammad Ali mungkin secara tidak sadar Muhammad Ali itu mengamalkan ayat ini kali gitu ya. Makanya dia ditakuti kan. Dia memang canggih. Saya tadi malam itu sampai sekarang saya masih ngantuk karena tadi malam nonton Muhammad Ali. Karena saya ingat itu petinju tahun 75 ya. Saya yakin Anda banyak belum kuliah waktu itu ya, jadi tahun 75 itu saya kelas 5 SD. Saya masih ingat tuh waktu itu kami di SD itu ngambek ya, karena mau nonton Muhammad Ali. Televisi waktu itu cuma satu di kecamatan itu masalahnya itu. Jadi akhirnya kita bujuk-bujuk guru akhirnya diliburkan sekolah. Jadi dulu kalau ada Muhammad Ali tinju itu sekolah libur gitu loh. Itu saya ngalami. Jadi sekarang Muhammad orang begini ya, saya ngalami bagaimana Muhammad Ali itu memang benar-benar ya. Dari kecil kita sudah Muhammad Ali, tapi kok enggak ada petinju ya. Saya belum ada pesantren yang melahirkan petinju itu, enggak ada sampai sekarang. Tapi senang nonton tinju gitu ya kan. Kiai-kiai itu senang nonton bola, tapi enggak ada pesantren sepak bola ya. Saya ingin salah satu cita-cita saya belum tercapai ya. Terus saya mau mendatangkan Ronaldo ya nanti untuk mimpin pesantren apa sepak bola ya. Udah sehari-hari kamu main bola aja. 7 jam sehari main bolanya ya, 2 jam ngafal Quran ya. Insyaallah nanti enggak malu-maluin lah gini ya. PSSI ganti pengurus, ganti ini terus aja gitu. Lumayan Persib lah ya, agak lumayan ya. Ya. Persebaya kalah dulu padahal saya pendukung Persebaya. Ya, tapi sekarang nggak pernah menang Persibaya itu. Susah. Istri saya orang Palembang, jadi dia apa namanya, Palembang itu sepak bolanya Sriwijaya ya. Jadi sekarang malah Sriwijaya yang menang, dulu nggak pernah ada itu. Jadi ada sekalian ya, ini ya, jadi rahmatil alamin itu apa? Karena rahmatil alamin itu jangan difahami sepotong. Konsep Islam semua ini rahmatil alamin gitu loh. Jadi karena orang kan tanggung ya, misalnya Pak Jokowi ngeluarkan Perpu, udah jelas memperkosa, membunuh. Itu ya dipateni ya, orang Jawa bilang. Udah dibunuh aja gitu loh, ya kan? Sampai Dr. Boyke aja usul ngapain lagi dikebiri, Pak? Dikebiri itu nanti menyelesaikan masalah dengan masalah. Ya, enggak kayak Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu. Itu menyelesaikan masalah orang yang memperkosa, dia dibunuh udah selesai. Enggak ada masalah lagi sudah. Lah kalau dia dikebiri, menimbulkan masalah baru, ngasih makan dia. Ya kalau dia stres, ya kan? Nah, nanti ngobatin lagi. Panjang ceritanya. Dia untuk apa lagi dia hidup udah dikebiri? Dia malu segala macam kan. Jadi saya setuju itu Dr. Boyke itu, Pak. Sudah, daripada nanti menimbulkan masalah panjang, daripada dikebiri, tembak selesai urusannya. Jadi tanggung gitu loh. Ya apa namanya? Tanggung. Baik sih maksudnya, baik supaya kapok, tapi tanggung, ya. Kalau saya jadi presiden insyaallah langsung hukuman mati, selesai. Ya, nanti Anda tulis, saya buat blog dengan anak saya itu jktkotaislam.blogspot.co.id. Ya, karena saya mau Jakarta kota Islam, kembalikan lagi fungsinya. Ya, bukan hanya gubernurnya Muslim, bukan saya anak Muslim tapi programnya tidak Islami, ngapain? Ya, kalau gubernurnya Muslim, programnya harus Islam. Nah, itu ada 11 program yang saya usulkan ya, 11 program Jakarta Kota Islam. Ya, misalnya di mall itu masjidnya di depan bukan di bawah. Ya, di tempat-tempat yang paling strategis itu di situ masjidnya, di mall itu. Sekarang kita mau sholat di mall, di mana tempat sholatnya? Kadang-kadang di basement lah, kadang di pojok ya. Itu enggak Islami. Ya, bilang sama Pak Wali Kota ya, itu supaya mallnya di Bandung nggak tahu ya, malnya masjidnya di mana, musolanya. Saya masuk Bandung di sini, nggak ada petunjuk Masjid Salman. Anda harus protes tuh. Coba ada nggak masuk kota Bandung langsung pertama kali, ya kan? Masjid Salman petunjuknya ke situ. Jadi begitu keluar tol Pasteur itu mestinya langsung Masjid Salman 200 meter misalnya. Ya, jadi langsung. Itu kan pertama yang paling penting peradaban itu masjid. Ya, nah ini contoh. Jadi Rahimahullah, ini ya apa namanya tadi cara pandang kita terhadap orang mukmin tadi begitu. Makanya dulu orang mukmin itu kuat, rahmatil alamin itu bukan lemes gitu lah, ya, bukan lemah. Sahabat Nabi itu ditakuti dulu itu. Ya, orang Romawi yang paling kuat aja kalah. Waktu itu jagoan dunia itu Romawi. 10 kali lipatnya pasukan Romawi melawan sahabat Rasulullah itu kalah. Coba gimana coba Rasulullah itu mendidik sahabatnya, karena Rasulullah sendiri memang hebat, beliau umur 60 tahun masih mimpin perang. Sahabat-sahabat Nabi itu, Uthman bin Affan itu kayanya bukan main ya. Uthman bin Affan itu sedekahnya aja setiap minggu minimal 10 onta, harga onta sekarang taruhlah sekitar 15 juta. Setiap minggu Sayyidina Uthman itu infaknya minimal itu 150 juta per minggu, bayangkan. Kalau nilai sekarang itu segitu. Ya, jadi itu belum kalau jihad. Tapi Sayyidina Uthman itu bukan hanya infak. Beliau setiap ada ekspedisi jihad, beliau ikut. Karena waktu itu orang pengen syahid. Gitu. Nah, sekarang lulusan ITB coba. Ya, ini ada panggilan jihad. Ya. Berbondong-bondong. Ya, jihadnya enggak usah ke Syria lah. Di sini banyak jihad itu. Ya, ngajar itu jihad, mengamalkan ilmu kita itu jihad. Bahkan kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah bagi jihad jadi 4, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, jihad melawan orang kafir dan munafik, dan jihad melawan pelaku kezaliman dan kemungkaran kebatilan itu. Jadi ini, jadi kita sekarang ini ya hidup di dalam satu zaman rahmatin Islam itu. Bagaimana Islam menjadi rahmatin alamin? Harus orang Islamnya menjadi pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Bukan hanya pemimpin politik. Ya, saya belum lama ini di pesantren LKC namanya di Mojokerto, di pelosok, pesantren bagus. Itu ada wali murid yang nanya wali santri. Berarti di Jawa Timur, itu kenapa gubernur Jakarta bukan muslim? Kita harus rebut kekuasaan. Saya tanya, Pak, saya setuju, Pak. Kita harus merebut gubernur, harus merebut presiden, setuju. Tapi sekarang coba introspeksi kita. Apakah kekuasaan yang sudah dikasih oleh Allah kepada kita itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Kita punya kekuasaan sekarang terhadap keluarga kita. Apakah kita sudah mendidik anak-anak kita dengan cara yang benar, sehingga anak-anak kita nanti menjadi orang-orang hebat, menjadi ilmuwan, menjadi orang-orang mujahid, ya, yang hebat. Ya. Apakah sudah kita, kalau kita punya sekolah, kekuasaan kita di situ, apakah kekuasaan sudah kita gunakan? Jadi kita mau minta kekuasaan yang lebih besar, sementara kekuasaan yang sudah dikasih oleh Allah saja kita nggak gunakan. Kan kita dikasih, Anda dikasih kan, sama dengan saya, dikasih kekuasaan atas diri kita. Apakah diri kita itu sudah kita optimalkan supaya potensi kita itu berkembang? Ya, supaya kita menjadi manusia takwa, menjadi manusia mulia itu seperti apa? Jalannya tahu enggak? Kalau dalam pendidikan kita harus 4 hal. Tujuannya jelas, kurikulumnya jelas, programnya jelas, sistem evaluasinya jelas. Bagaimana Anda mau jadi takwa? Anda jalannya enggak tahu. Bahkan takwa pun tidak tahu apa itu. Akhirnya enggak bisa mengevaluasi. Kan kita kalau tahu tujuan itu harus tahu. Saya mau ke Bandung, kan harus jelas. Saya sudah sampai belum sih ke Bandung? Oh enggak, saya baru sampai Cianjur. Jelas. Oh, saya baru sampai Padalarang. Sekarang kita mau jadi takwa. Takwa itu apa indikatornya? Ya, itu harus jelas. Misalnya, indikator takwa itu adalah kita sudah hilang sifat-sifat hasad, dengki, sombong, riya, ya. Itu harus dikikis. Oh ya, baik, masih 5 menit lagi. Ya, itu harus dikikis. Setelah itu baru kita bicara tentang yang lain-lain. Jadi puasa ini misalnya gitu ya, kita seperti kurikulum. Kurikulum itu kan lintasan jalan menuju tujuan. Gitu. Jadi maksud saya adalah rahmatan alamin itu baru akan terwujud kalau umat Islam memimpin. Makanya doa kita kan waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang luar biasa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami ini imam, pemimpin bagi orang-orang takwa. Bukan ringan loh. Jadi orang takwa aja susah. Kita doanya jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang muttaqin. Ya, bagi orang-orang takwa itu berat. Jadi cita-cita kita itu mulia, doa kita mulia. Tapi cita-cita mulia tadi harus di breakdown, harus dibuat indikatornya, supaya kita ada evaluasi. Oh, tahun ini saya baru, alhamdulillah sih saya sekarang udah gak dengki lagi gitu. Alhamdulillah sih sekarang saya malas, saya agak berkurang. Sifat pesimis saya berkurang. Karena juben, penakut, kasal, malas, ya, ajes, merasa lemah, itu sifat-sifat yang dilarang oleh Rasulullah. Sampai kita diajari doa Allahumma inni a'udzubika minal jubn wal bukhl wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal inni a'udzubika minal hammi wal huzn wa a'udzubika minal jubni wal bukhl minal ajzi wal kasal. Itu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita tidak boleh selalu pesimis, merasa lemah, kalah, enggak boleh. Kita pasti menang, kalau orang tadi menang gitu, kita pasti menang, ya. Kita harus nomor satu, kita harus menjadi yang terbaik, ya, itu yang tanamkan. Jadi kita baru bisa menjadi rahmatan lil alamin kalau kita unggul. Unggul bukan berarti harus pintar, karena manusia itu beda-beda. Yang kita tanamkan pada setiap diri kita dan keluarga kita dan teman-teman kita semua adalah jadilah kita yang terbaik sesuai dengan potensi yang diberikan oleh Allah. Kalau Anda menjadi satpam, jadilah satpam yang terbaik. Ya, terus sambil satpam dia ngaji terus, zikir terus, ya. Setiap ada waktu dia menghafal Quran misalnya. Jadi luar biasa. Jadi enggak apa-apa, Anda lulus ITB terus jadi satpam. Ya. Enggak apa salahnya. ya, sarjana geologi jadi satpam, nggak apa-apa. Ya. Daripada korupsi, ya, daripada ya. Jadi loh, jadi satpam itu penting loh. Karena kampus saya aja Ibnu Khaldun di Bogor tuh sampai saya usul ke rektor, tolonglah Pak Rektor, angkat wakil rektor khusus bidang parkir. Karena ternyata masalah parkir itu rumit sekali. Mahasiswa naruh motor sembarangan. Sudah Pak Adian, sudah saya angkat ke bekas polisi, tetap aja takut sama mahasiswa. Waduh, kacau ini. Ya, jadi satpam takut sama mahasiswa. Itu kan enggak benar loh, berarti perlu satpam dari ITB. Ya gitu. Biar mahasiswanya takut gitu loh, iya kan? Saya benar juga. Dulu ada dosen agama di tempat saya enggak begitu diperhatikan. Begitu dosen agamanya lulusan ITB, mahasiswanya takut. Ya. Karena dia lulusan ITB jadi dosen agama, itu ngeri itu. Cita-cita saya nanti guru agama di SMA itu lulusan ITB semua. Tapi yang hafal Quran. Ya, yang bisa ngaji, pinter, itu insya Allah Anda ditakuti sama murid. Ya, jadi ada gunanya Anda punya nama ITB itu, ada gunanya, manfaatkan itu. Ya, jangan disimpan aja. Ya, paling enggak pernah kuliah di ITB itu lumayan udah, ya kan? Ngerti enggak terlalu penting. Pokoknya orang nganggap pokoknya kuliah di ITB itu hebat, itu aja sudah. Itu gunakan, mana untuk apa kalau enggak untuk dakwah? Rugi. Ya. Saya itu lulusan IPB aja. Itu udah lumayan untuk nakut-nakuti orang. Kamu pernah kuliah di IPB, lumayan, apalagi kuliah apa? Kedokteran hewan. Oh, saya lebih hebat dari dokter umum. Dokter umum pasiennya bisa ngomong. Ya kan? Saya hewan diem, saya udah tahu. Ya. Kamu nggak usah ngomong deh, saya udah tahu kamu sakit apa, gitu kan? Ya. Hewan itu jujur ya, ya itu. Hewan itu jujur, ya. Jadi nggak bohong dia. Dia kalau birahi nggak mungkin bisa sembunyi kalau hewan itu. Ya. Kalau manusia dia pura-pura nggak birahi, gitu loh. Jadi masih ada pura-puranya. Kalau hewan jujur, jadi kesian itu ya. Tapi saya udah banyak lupa. Ya. Terus Anda kuliah kedokteran untuk apa? Ya, saya pernah kuliah satu, saya senang ilmu apa? Suatu ketika nanti kalau ada kesempatan saya ambil lagi. Sekarang kan ya saya bilang saya kan ngobati hewan. Sedangkan manusianya sakit. Sekarang dokter itu konsentrasinya mengobati fisik manusia, iya kan? Yang mengobati pikiran dan jiwa manusia enggak ada. Nah, saya punya pengalaman belajar hewan. Manusia yang sakit imannya, yang sakit akhlaknya, itu persis seperti hewan. Jadi ilmu saya itu betul-betul bermanfaat. Ya. Ini benar kalau Anda lihat, kenapa dalam surat Al-Qur'an itu ada ulaika kal an'am, ya kan? Manusia yang belajar sains, teknologi, lihat ayat-ayat Allah, tapi dia enggak beriman pada Allah. Itu ayatnya jelas, Al-A'raf 179. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Ya. Belajar batu, belajar kok enggak kenal sama yang menciptakan batu, kan keterlaluan. Anda ini ya, beli apa kue yang paling enak di Bandung apa? Sekarang apa? Makanan yang paling enak di Bandung apa? Saya mau beli sekarang soalnya. Dulu apa Kartika, sekarang udah kalah sama Tales Bogor. Ya Pak, itu apa namanya? Bukan Tales apa sih? Kue Tales itu loh ya. Ya, maksud saya begini, kan kita harus kenal. Ini rumus ini kan, oh ini rumus Pitagoras, ini rumus ini. Anda belajar batu, belajar bintang, belajar ini. Kok enggak kenal sama yang menciptakan itu? Apa Anda layak disebut manusia? Kira begitu loh. Kok Anda enggak kenal? Loh, kalau Anda enggak kenal gimana Anda mau menyembah Tuhan? Kalau Anda enggak kenal gimana Anda mau mencintai Tuhan? Manusia yang enggak kenal Tuhannya pasti jadi binatang, bahkan balhum adol, pasti lebih rendah. Pasti dia hidupnya hanya untuk mengikuti hawa nafsunya. Udah perhatiin deh kalau enggak percaya, itu kata Quran loh ya. Balhum adol. Mereka yang memperhatikan ayat-ayat Allah ini gitu ya, tapi enggak ketemu Allah. Ya, lahum qulubun la yafqahuna bi wa lahum ayunun la yumsu wa lahum adhanun la yasmauna bi ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, balhum adol. Hum yaquluna wa yatamatta'una kama taqulul an'am. Ya, mereka itu kehidupnya hanya senang-senang makan-makan seperti binatang. Jadi banyak, makanya ada surat lebah, ada surat apa? Semut, anamel, ya kan? Ada bahkan orang-orang yang diberi ayat-ayat Allah. kemudian fan salakha minha, kemudian dia buang ayat-ayat Allah itu. Jadi orang-orang yang telah mendapat ayat Allah, maksudnya dia sudah faham agama, kemudian ayat Allah itu dia buang, thumma akhlada ilal ard, karena dia memilih hawa nafsunya. Apa Al-Quran mengatakan? Mathaluhum kamathalil kalb, perumpamaan mereka seperti anjing. Itu jadi kalau ada ulama serakah dunia, orang ngerti agama tapi jual dunia, jual agama demi dunia, dia menghalalkan yang haram dan sebaliknya. Itu dalam Al-Quran dikatakan mathaluhum kamathalil kalb, perumpamaan mereka seperti anjing. Nah, kalau Al-Quran merintahkan begitu, kan kita harus meneliti anjing. Kan gitu kan? Kan bukan berarti kita hafal saja perumpamaan mereka seperti itu. Enggak, kamu teliti dong hidupnya anjing itu gimana. Anjing saja sampai Imam Suyuti itu menulis kitab tentang anjing. Perilaku-perilaku yang perlu dicontoh dari anjing ada. Dia setia pada tuannya, dia tahan lapar. Jadi kalau orang enggak puasa, anjing aja itu tahan lapar. Jadi kalau orang puasa enggak tahan, enggak puasa karena enggak lapar, itu berarti lebih rendah daripada asu. Orang Jawa bilang asu, enggak tahu bahasa Sunda apa itu, kalau anjing itu apa? Hah? Ya itu. Jadi itu Al-Qur'an itu banyak perumpamaan, maksudnya kita disuruh neliti gitu loh, ya kan? Jadi suruh kuliah di kedokteran hewan. Itu sebetulnya. Adina khimakullah, itulah ya sebenarnya kita ya, sekali lagi kalau kita menjadi rahmatan alamin, waj'alna lil muttaqina imama. Jadilah kita berusaha menjadikan diri kita masing-masing sebagai yang terbaik di bidang kita. Kalau Anda sekarang kuliah geologi, Anda harus jadi yang terbaik di bidang geologi. Tapi yang fardu ain jangan dilupakan ya. Jangan pernah lulus ITB kalau belum bisa bahasa Arab. Nah itu. Ya. Itu fatwa itu. Fatwa itu. Itu bukan, ini fatwa dari saya itu, bukannya itu. Bilang sama Pak Rektor nanti, ya Pak, katanya Pak Adian begitu, Pak. Jangan lulus ITB sebelum bisa bahasa Arab. Enggak susah belajar bahasa Arab, ya. Pengalaman saya di SMA dulu, belajar bahasa Arab itu untuk bisa baca kitab itu 6 bulan. Bisa. Untuk kelas Anda ITB bisa, sangat bisa itu. Ya, enggak ada bahasa Arab itu susah. Ya, saya sering ngomong di mana-mana. Saya sudah ke Arab beberapa kali. Saya sudah lihat sendiri semua orang bodoh di Arab itu berbahasa Arab. Anda boleh nggak percaya, ya, tapi saya sudah buktikan itu. Ya. Saya sudah buktikan dengan mata kepala sendiri semua orang gila di Arab yang bodoh-bodoh itu semua berbahasa Arab. Berarti bahasa Arab itu tidak susah, ya, kan gitu ya? Logikanya begitu. Nah, Anda orang pintar nggak bisa bahasa Arab? Kan kalah sama Abu Jahal. Abu Jahal bapak bodoh. Gitu ya. Itu bisa bahasa Arab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Soalnya udah ngantuk, kita lapar tadi. Jadi kita diskusi aja. Ya, jazakallah pemaparan yang luar biasa dari Pak Dr. Adian Husain ini ya. Sedikit saya simulkan ya teman-teman sekalian. Jadi bagaimana sih sebenarnya cara kita gitu ya memandang Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Yang pertama yang saya lakukan kurang lebih adalah mengubah cara pandang kita gitu ya, cara pandang berbagai hal gitu. Makanya kata Profesor Naqib Al-Attas itu ketika ditanya apa sih sebenarnya yang menjadi problem utama dari umat Islam saat ini gitu. Maka beliau menjawab the loss of adab gitu ya. Jadi hilangnya adab gitu. Jadi adab itu mencakup disiplin gitu ya, disiplin dalam hal jiwa, disiplin dalam hal fisik, disiplin dalam hal pikiran gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk menjadi agar Islam ini menjadi rahmatan lil alamin adalah kita harus menjadi pemimpin gitu ya, pemimpin di bidang masing-masing. Kalau kita yang kuliah di ITB ya harus mapan di bidang ilmunya, kurang lebih seperti itu. Dengan dan yang berprofesi dengan apapun begitu ya, harus menjadi orang yang maksimal di situ sehingga bisa menjadi rahmat bagi seluruh orang. Ya, masih ada waktu Yohana Wahwat sekalian, saya buka dua pertanyaan saja. Satu untuk ikhwan dan satu untuk akhwat. Untuk akhwat, teteh yang sana. Yang ikhwan, yang dekat kamera. Dari ikhwan dulu, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berbicara tentang rahmatan lil alamin berarti berbicara tentang suatu hal yang luas, seluruh alam, dan kemudian tidak lepas juga tentang sesuatu yang universal gitu. Nah, yang kemudian ingin saya tanyakan adalah berkaitan tentang atau berkaitan dengan pluralitas dan pluralisme. Di dalam Al-Qur'an surat ke-6 ayat 109 dikatakan bahwa ayat 108 dikatakan bahwa dan janganlah kamu memaki, mungkin ini sedikit di luar tema ya, tapi janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberi katakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, terkait janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembahkan selain Allah. Apakah konteks ketika kita berdakwah kemudian mengatakan bahwa kan kita harus membanggakan Islam dan menjelaskan bahwa Islam yang terbaik, dan tentunya mungkin menjelaskan juga bahwa kekurangan-kekurangan agama lain gitu Ustaz ya. Apakah itu masuk yang memaki sembahan-sembahan, atau bagaimana sebenarnya yang dimaksud memaki sembahan-sembahan selain Allah? Nah, terus yang kedua, saya pernah baca gitu Ustaznya, serupa juga. Jadi ketika kita tentang kalau pluralitas atau perbedaan atau beragam macam beragama itu atau suku bangsa itu kan sebuah keniscayaan yang ada, tapi sebuah pluralisme yang menganggap semua agama itu sama, katanya itu adalah sebenarnya adalah cara pandang atau agama baru. Jadi pluralisme itu sebenarnya adalah agama baru. Atau bagaimana sih sebenarnya pluralisme itu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ke pertanyaan kedua. Silakan Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, tadi bahwa untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin adalah dengan kita itu menjadi orang-orang Islam itu menjadi pemimpin sehingga bisa menerapkan Islam. Nah, bagaimana dengan pandangan Ustaz terkait dengan kondisi hari ini yang menurut saya secara kehidupan aturan pemerintahan hari ini justru tidak welcome terhadap Islam gitu, justru malah dengan beberapa kondisi Islam itu seperti halnya dibuat Islamofobia terhadap masyarakat. Nah, jadi dan juga realitasnya hari ini kan pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia, gubernur-gubernur itu juga beragama Islam gitu, tapi ternyata dengan keislaman yang dimiliki itu ternyata tidak mampu menerapkan aturan Islam. Nah, apakah memang kondisi hari ini, pemerintahan hari ini cukup kompatibel untuk aturan Islam yang ada di dalam Al-Quran seperti halnya rajam, hudud dan yang lain sebagainya untuk bisa diterapkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tentang ayat tadi, saya sedang cari tafsirnya ini untuk asbabun nuzulnya. Baik, yang pertama ini ada penjelasan bahwa hukum ayat ini tetap ada pada umat ini dalam keadaan apapun. Maka selama orang kafir itu tidak mengganggu dan tidak dikhawatirkan akan menghina Islam, Nabi SAW, atau menghina Allah, maka tidak boleh bagi seorang muslim memaki, menghina atau mengusik salib agama dan gereja mereka, serta tidak boleh melakukan hal-hal yang membawa kepada akibat tersebut, sebab perbuatan itu sampai dengan mendorong mereka berbuat kemaksiatan. Ayat ini merupakan salah satu bentuk gencatan senjata atau perdamaian dan merupakan dalil wajib mencegah terjadi kerusakan, bahwa orang yang benar terkadang harus menahan diri untuk tidak mengambil haknya. Ya, tapi ini saya tidak melihat sumbernya tafsir di mana. Ya, nanti begini, saya melihat prakteknya saja ya di dalam Al-Qur'an sendiri. Kalau kita mengkritik konsep, itu Al-Qur'an memberikan apa namanya? Contoh. Misalnya mengatakan bahwa laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah itu salah satu dari yang tiga. Ya, laqad kafaru alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang menyatakan Allah itu sama dengan Isa ibnu Maryam itu sendiri. Bahkan dalam surat Maryam ya, di wa qalu takhadzar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian yang mengatakan seperti itu telah melakukan kejahatan yang sangat keji, menuduh Allah punya anak. Takadu samawatu yatafattarna minhu, hampir-hampir langit pecah gara-gara tuduhan itu. Watang syakul ardu ya, watakhurul jibalu hadda. Jadi kalau kita lihat cara Al-Quran menjelaskan kekeliruan mereka itu dengan bayan, dengan penjelasan. Termasuk misalnya ketika Al-Quran mengkritik kepercayaan Yahudi ya. Al-Quran itu kan satu-satunya kitab suci yang memberikan kritik yang paling mendasar ya, dari akidahnya orang Yahudi dan Kristen ya. Misalnya yang disebut Christianity, agama Kristen, itu adalah agama yang berdiri di atas dua konsep dasar, crucifixion and resurrection, penyaliban dan kebangkitan itu. Jadi yang namanya Kristen, alirannya apapun, itu disebut Christianity kalau dia mengakui dua hal ini, bahwa Yesus mati di tiang salib dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa manusia. Itu konsep dasar Kristen. Nah, Al-Quran turun itu membongkar konsep ini, meluruskan ini ya. Wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum ya, An-Nisa 147. Jadi mereka tidak membunuh Nabi, wama salabuhu, mereka tidak mensalib dan mereka tidak membunuh. Itu meruntuhkan, karena konsep dasar Kristen itu adalah penyaliban dan kebangkitan. Kemudian Al-Qur'an menolak dua konsep itu. Tidak, Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib gitu. Itu selesai sudah. Ya. Dasar konsep dasar Yahudi itu adalah nanti dia ketaatan pada Taurat, sedangkan mereka sudah mengubah-ubah Tauratnya itu. Ya, jadi itu yang kemudian dibongkar, terutama sikap Yahudi pada nabi, para nabi itu. Ya, itu dibongkar. Jadi itu tidak termasuk dalam kategori mencaci, ya. Lata subuh tadi itu mencaci maki. Itu yang tidak boleh. Ya, jadi kalau kita tetap, makanya Rasulullah kan diperintahkan kul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Ya. Wahai ahlul kitab Yahudi Nasrani, ta'alau ila kalimatin sawain. Mari kita sepakat kepada satu kalimat yang sama. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an, bahwa kita tidak menyembah sesuatu pun kecuali Allah. Maka dakwah kita jangan mencaci. Dakwah kita mengajak dan menjelaskan seperti cara Rasulullah itu. Ya, ini enggak mudah loh. Dakwah yang paling mudah itu memaki. Jadi itu paling gampang, itu dari jauh ya. Bangsat ini, itu paling gampang. Tapi yang paling susah dakwah itu seperti Rasulullah, didatangi tuh tokoh-tokoh kafir itu. Nah, mendatangi itu yang susah. Ya. Jadi salah satu nanti KKN-nya mahasiswa ITB ya. Ya, kalau saya jadi presiden insyaallah ya, itu saya KKN-nya itu Anda mendakwahi, datangi mereka, ajak kepada kebenaran. Itu paling bagus dakwah itu. Ya, ini etika dakwah yang luar biasa ya. Kita jangan memaki-maki sesembahan mereka, tapi jelaskan. Ya, dengan kata-kata yang bijak, ya, dengan cara-cara yang baik. Ini contoh suksesnya sudah ada gitu ya. Nah, kalau tadi tentang pluralisme, pluralisme itu ini istilah teologis, nanti kapan-kapan harus ikut kuliah saya dulu atau baca buku saya 10 kuliah agama di perguruan tinggi. Itu ada satu bab khusus tentang pluralisme. Jadi kalau kita pakai istilah religious pluralism ya, itu maksudnya adalah cara pandang seorang beragama terhadap agama lain ya. Sebetulnya istilah ini dari Kristen gitu. Jadi kalau dalam buku teologi Kristen itu bagaimana orang Kristen secara teologis ya, kajian teologi Kristen memandang agama selain Kristen itu ada tiga gitu. Ya, jadi bagaimana seorang Kristen memandang agama ada tiga. Satu adalah dengan cara yang namanya eksklusif, cara pandangnya eksklusif, yaitu cara pandang terhadap agama lain yang mengatakan dulu semboyannya extra ecclesiam nulla salus, di luar gereja tidak ada keselamatan. Dulu orang-orang Kristen di Eropa pandangannya begitu. Pokoknya yang enggak Kristen masuk neraka sudah. Ya, enggak Kristen itu maksudnya Katolik. Itu extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja enggak ada keselamatan. Kemudian muncul kebimbangan mereka ketika mereka orang Eropa ini keliling dunia. Mereka ketemu dengan suku-suku yang enggak pernah kenal Yesus. Muncullah pertanyaan yang logis. Apakah orang-orang ini masuk neraka juga? Padahal mereka tidak pernah mengenal Yesus. Itu. Lahirlah kemudian disebut dengan teologi inklusif, inclusivism gitu ya, dimotori oleh Karl Rahner dari Jerman. Dia teologinya waktu itu menyatakan, oh bukan begitu. Dia sebut sebagai teori anonymous Christianity, teori Kristen tanpa nama. Jadi kata Karl Rahner, orang-orang non-Kristen yang dia belum mengenal Kristen itu agamanya masih sah ya, selama misi Kristen belum sampai pada mereka. Begitu misi Kristen sampai pada mereka, agama mereka tidak sah lagi. Mereka harus masuk Kristen. Nah, mereka yang belum masuk Kristen itu disebut anonymous Christian. Karena yang masuk surga kan harus Kristen. Nah, mereka sudah Kristen sebetulnya, tapi enggak pakai nama gitu loh. Jadi itu ini banyak dikritik teologi inclusivism ini. Tapi kemudian orang pluralis kan begini. Ah, itu sih akal-akalan doang. Tetap itu eksklusif, dan teologi eksklusif maupun inklusif tidak kondusif untuk membangun perdamaian dunia. Karena menurut mereka sumber segala sumber konflik itu adalah absolute truth claim. Klaim agama yang mengatakan dirinya sendiri yang benar itu yang menyebabkan konflik ini. Kristen merasa benar, ini merasa benar. Itulah gara-gara perang itu, gara-gara merasa benar sendiri. Untuk melahirkan perdamaian diciptakanlah satu cara pandang baru namanya pluralism. Pluralism adalah cara pandang terhadap agama lain, kasusnya Kristen ini, yang menyatakan bahwa each and every religion is equally valid way to God. Setiap agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan. Ya. Jadi di dalam pluralism, ya, no one religion superior. Ya. Jadi tidak ada satu agama yang lebih super. Itu cara pandang pluralisme. Jadi kalau kita pluralisme dalam makna kajian teologis itu, ya, cara pandang terhadap agama lain. Agama yang benar itu yang mana gitu. Nah, ini yang kemudian hati-hati kita jangan nanti dikacaukan dengan pluralisme sosiologis. Ada sekarang CRCS UGM membuat buku namanya, itu alumni, direkturnya alumni ITB juga, membuat buku Civic Pluralism. Pluralisme kewarganegaraan, tapi tetap menurut saya itu teologis. Ya, dia mengatakan di dalam satu masyarakat seperti di Indonesia tidak boleh ada satu agama yang diistimewakan dari agama lain. Semua harus disamakan. Bukan mengakui kebenarannya, tapi mengakui hak-hak dia sebagai warga negara. Nah, itu juga menurut saya keliru. Karena sebagai Muslim, menurut saya tidak semuanya sama. Kita tidak mungkin mengatakan antara tauhid dan syirik harus diberi anggaran yang sama untuk berkembang. Saya sebagai Muslim ya, tidak mungkin saya mengatakan tauhid dan syirik diberi jam tayang yang sama ya untuk berkembang. Adil dong, itu enggak adil. Ya, ini cara pandang lagi ya, tadi itu pluralisme. Baik, kemudian yang tadi terakhir tentang apa tadi, Pak? Jadi lupa saya tadi apa pertanyaannya. Oh iya, tadi ingat pejabat ya. Jadi begini, kita itu ya yang di tanya di akhirat itu sesuai dengan tanggung jawab kita. Ya. Kalau misalnya sekarang dia seorang gubernur, ya, gubernur misalnya Pak Aher lah kalau gubernur Jawa Barat. Pak Aher jelas seorang muslim yang baik, ya, seorang ustaz. Jangan bebani Pak Gubernur dengan beban yang di luar kepentingan dirinya. Pak Gubernur itu akan dihisab di akhirat sesuai dengan apa yang bisa dia kerjakan. Sama dengan kita. Di mana kita hidup ya di situ, ya. Pak Aher tidak punya wewenang untuk membuat hukum. Kalau saya jadi kaisar di Jawa Barat baru bisa, ya kan? Karena saya berhak membuat hukum, gitu. Sekarang kemudian bertanya, apakah kita tidak boleh, ya, menggunakan hukum yang selain hukum syariat? Ya, bamalam yakum masallakum kafirun. Tidak begitu. Kalau kita misalnya surat tanah kita dirampas orang, tiba-tiba terbit sertifikat baru yang mengakui, mengklaim misalnya Masjid Salman tiba-tiba ada terbit sertifikat ini adalah ada orang individu yang punya. Kita harus berjuang merebut Masjid Salman ini dengan cara apa? Dengan hukum yang ada. Kalau ada ustadz ditangkap, digebukin, dibela dengan hukum apa? Ya dengan KUHP. Gitu. Karena kita harus menggunakan hukum yang ada untuk mencegah dan mengurangi kezaliman. Ya, ini memang yang ada begitu, ya. Tapi sebagai seorang muslim, iman kita mengatakan tidak boleh kita meyakini ada hukum lain yang lebih baik daripada hukum Allah. Tapi kondisi kita tidak memungkinkan itu, gitu. Sebab ada yang mengatakan kita enggak boleh dong masuk sistem politik yang tidak islami. Loh, kok Anda hanya politik? Sebab ada yang ustaz begitu sampai saya WhatsApp pribadi. Ustaz ini baik. Emang kita enggak boleh dong. Anda enggak boleh ikut pemilu. Sebab gimana Anda cara berpikirnya begitu? Sekarang Anda boleh enggak masuk ITB? Yang ITB itu jelas bukan universitas Islam. Sistemnya tidak Islam, kurikulumnya tidak Islam, asasnya tidak Islam. Ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita tidak boleh masuk sistem politik, Anda boleh enggak masuk perusahaan? Yang perusahaan itu jelas bukan perusahaan Islam. Ya. Tidak semua dalam sistem kita di Indonesia ini bertentangan dengan Islam. Maka bagaimana kita menjadi muslim yang baik tadi itu, menjadi rahmatil alamin? Kita menjadi rahmatil alamin sebatas yang kita mampu. Yang tak ditanya oleh Allah di akhirat nanti pertama keluarga. Ya, ini banyak saya perhatikan ya, ada mahasiswa yang dia mikir negara, tapi kamu tahu enggak kalau kamu didik anak, anak kamu itu harus kamu apakan? Dan dia pendidikan aja enggak tahu. Jangankan anaknya, dia sendiri enggak tahu dia harus ngajinya apa. Dia enggak tahu mana ilmu fardu ain, mana ilmu fardu kifayah, dia enggak tahu. Jadi kita harus berpikir secara proporsional, di mana yang dipertanggungjawabkan Allah nanti di akhirat, itu yang kita pertanggungjawabkan. Jadi dalam kehidupan kita ini, misalnya saudara kita di Amerika, apakah saudara kita di Amerika bisa menjadi muslim yang baik? Harus menjadi muslim yang baik. Kita 300 tahun dijajah. Ya, jelas pemimpinnya bukan muslim, sistemnya bukan muslim, ya kan? Apakah kita tidak bisa menjadi muslim yang baik selama pemimpin kita tidak muslim itu? Sistem kita tidak. Tidak. Kita harus tetap menjadi muslim yang baik karena perintah menjadi takwa itu dimanapun juga ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi meskipun sistem kita, kecuali kalau sistem itu sudah tidak memungkinkan lagi kita untuk berbuat baik. Misalnya begini, sholat dilarang, seperti di Cina ya kan, puasa dilarang, belajar bahasa Arab dilarang, belajar tafsir dilarang, sampai ke hal yang pribadi, nikah secara Islam dilarang, oh, wajib hijrah kalau begitu. Karena itu sudah menyangkut individu. Ya. Tapi kalau masih sistemnya ya, secara individu keluarga kita masih dijamin. Di Indonesia ini apa sih yang kita kurang? Banyak yang dibolehkan, kita belum laksanakan. Tadi saya katakan, Anda tidak dilarang belajar bahasa Arab. Sudah dijalankan belum? Anda tidak dilarang sholat tahajud tiap hari. Anda tidak dilarang puasa Daud. Ya kan? Anda tidak dilarang menjadi ahli tafsir. Enggak dilarang semua. Yang enggak dilarang di Indonesia itu, kalau kita jalankan, itu udah hebat kita. Gitu, yang enggak dilarang-larang itu kan semua itu. Enggak usah nanti. Jadi untuk kita menjadi orang baik tidak perlu nunggu negara Islam. Sekarang ini kita harus menjadi muslim yang baik. Nanti kalau jadi negara Islam, beban kita tambah berat. Ada saudara saya, dia almarhum, dulu juru bicaranya JAT. Main ke rumah saya tanya, namanya Son Hadi. Dia juru bicaranya Abu Bakar Basir. Saya tanya, Son, dia bilang, nanti kalau negara Islam berdiri, hukum Islam dilaksanakan tambah berat loh. Ya kan? Kalau saudara kamu ada yang nyuri, potong tangannya, kamu siap gak? Saudara kamu ada yang zina, dirajam. Nah kalau sekarang, kita gak boleh. Kan gitu. Apakah kita dosa? Yang dosa penguasa. Nanti yang ditanya di akhirat, kenapa kok hukum Islam gak kamu jalankan? Itu presiden yang ditanya. Presiden, kenapa kamu gak jalankan hukum Islam? Saya sudah ya Allah, ditolak oleh DPR. Nah DPR-nya ditanya. Gitu. Kalau kita jadi rakyat, iya kan? Yang kita jalankan apa yang diwajibkan oleh Allah pada kita. Loh itu enggak diwajibkan. Loh. Makanya jangan gampang jadi pejabat itu harus berjuang. Ya kalau jadi gubernur, ya dia berjuang sesuai dengan apa yang dimungkinkan. Itu. Saya kira begitu ya, sekarang ya. Mudah-mudahan ini sudah mau selesai buka. Insyaallah mudah-mudahan silaturahim kita yang singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.